bersama. Kita telah melangkah jalani dunia cinta yang penuh berbagai halangan dan duka, menguji ketabahan hati dan emosi. Cinta kita, akankah cinta kita abadi seperti angan yang ada, tiada yang terucap untuk memastikan rintangan yang akan menghalang gerak langkah. Di saat masa depan tiba, genggamlah cinta kita untuk selamanya. Jangan kau lepas lagi, walau sejenak. Ku ingin kita selalu berdua. Cinta kita abadi seperti angan yang ada. Oh, tiada yang terucap untuk memastikan rintangan yang akan menghalang gerak langkah. Saat masa depan tiba, genggamlah cinta kita untuk selamanya. Jangan kau lepas lagi, walau sejenak. Ku ingin kita selalu berdua. Ku ingin kita selalu berdua.